kemudian juga al-maridah al-bayinu maraduha, yang punya penyakit yang jelas tampak, dan juga al-kabirah allati la tumki, yang sudah tua, yang sudah berumur, yang la tumki, yang tidak ada moh atau sumsum dalam tulangnya. Maka pertanyaannya ketika itu, bagaimana tahu enggak ada sumsum? Ya, karena sudah tua, bukan permasalahan juga semata-mata tua, namun akhirnya yang terjadi dengan tuanya ini membuat kami ini sudah kurus, rempeng, ya. Namun memang bisa jadi permasalahan tersebut relatif. Pandangan orang kurus ini, apakah masih layak atau tidak? Yang pasti, yang tidak sah adalah ketika dalam tulangnya tidak ada muh atau tidak ada sumsum. Nah, bagaimana kita tahu di dalam tulang tersebut ada sumsum atau tidak, kecuali setelah disembelih tadi pertama-tama. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, rahimahullah ta'ala, kata beliau ketika mengomentari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wal kabiratul lati latungki, yaitu yang sudah tua, renta, yang tidak ada muhnya. Kata beliau, hadihi sifatur rabiah, ini adalah jenis keempat yang tidak sah sembelihan. Wahiyal kabirah fisin, yaitu hewan sembelihan yang sudah tua. La allati laisa fiha naki, yang tidak ada naki. Wan nakiu mukhul idam, dan naki adalah sumsum tulang. Wa hadhihi la yumkin an na'lama biha illa ba'da an tudbah wa yuksar adhmuha. Yang demikian tidak mungkin kita mengetahui, ya, kecuali setelah disembelih dan kemudian dipotong-potong tulangnya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, fa idza kana al-'azmu laysa fi mukh fa innaha la tujzi, wa 'ala dhalik law tabayyana annaha la tumki tubaddal bighayriha. Nah, ya, berarti kata Syekh Al-Utsaimin enggak ketahui jelas setelah sembelih, potong-potong, lihat, wah, benar ternyata ini kurus, tua, enggak ada sumsumnya. Berarti gimana? Ya sudah, kalau enggak ada sumsumnya, maka yang seperti tidak sah. La tujzi, gak sah. Maka atas dasar itu, apabila memang tabayyan tanpa jelas dia itu latungki, tidak ada sumsumnya, tubaddal bighairiha, ya, diganti dengan. Tapi setelah sembelih tahu, bagi yang memiliki kemampuan wajib untuk mengganti yang lain. Atas dasar ini juga kembali kepada kita permasalahan yang telah lewat, ketika hewan tersebut tidak sah, berarti hewan tersebut tidak teranggap udhiyah, tidak teranggap hewan kurban. Kalau tidak teranggap hewan kurban, berarti tidak berlaku padanya hukum-hukum kurban. Sebagaimana hewan kurban yang disembelih sebelum waktu sholat id, artinya dia hewan sembelihan biasa, boleh jual dagingnya, boleh di macam-macam saja. Ya, sehingga dengan itu mungkin siapa tahu, ya sudah, ternyata nggak ada tulangnya, sudah cepat jual dagingnya, kulitnya, kepalanya semua, lumayan dapat duit, bisa untuk nambahi beli yang baru. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini ketika itu ada pertanyaan di Masjid Al-Barakah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fadbahu juda'atan min ad-dhan. Rawahu Muslim. Kata beliau alaihi salatu wasallam, janganlah kalian menyembelih illa musinnah, menyembelih tentunya ya untuk hewan kurban, dan yang satu hukum ya diantaranya apa? Al-hadi, al-hadi ketika orang berhaji. Di antaranya juga ala sahih, walaupun di situ ada khilaf ulama, yaitu al-aqiqah. Sebenarnya ulama mengatakan aqiqah itu mutlak, tidak seperti kurban, sehingga enggak harus berumur musinnah. Ya, musinnah itu kalau untuk domba dan kambing berumur setahun, kalau untuk sapi berumur 2 tahun, kalau untuk unta berumur 5 tahun. Namun kalau aqiqah tentunya ya hanya kambing atau domba. Kalau kurban itu yang lebih afdal, unta penuh atau sapi penuh dibandingkan kambing, yaitu tidak bersihkan. Namun kalau dalam aqiqah enggak sah. Ya. Misalnya anda memiliki kemampuan, setelah aqiqahnya bukan kambing tapi unta atau sapi, kata Syekh ini enggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiqah dengan kambing, para sahabatnya pun diperintah untuk aqiqah dengan kambing, tidak datang sedikit pun riwayat yang menyebutkan dengan unta atau sapi. Baik. Kembali pada permasalahan ini, musinnah yaitu umur yang tadi. Kecuali apabila kalian tidak mendapatkannya, maka silakan kalian menyembelih jada'ah minadhan. Jada'ah minadhan. Dan itu kita mengetahui domba atau kambing ini dua macam, yaitu domba yang disebut dalam bahasa Arab dengan dan, kambing yang dalam bahasa Arab disebut dengan ma'is. Ma'is yaitu kambing yang bukan berbulu atau bukan apa ini? Domba itu apa istilahnya? Bulunya, kulit, apa? Wol. Walaupun tidak diambil wolnya, istilahnya juga wol. Hah? Sudah paham tak ini tadi ya? Domba dengan kambing. Kalau enggak dapat yang musinnah, yang umur setahun dari kambing atau sapi 2 tahun atau unta 5 tahun, maka silakan menyembelih yang domba yang berumur 6 bulan. Sehingga dari sini kita mengetahui untuk domba adalah minimalnya berumur 6 bulan. Nah. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat tidak menemukan domba, menemukannya hanya kambing berumur setengah tahun. Ma'is berumur setengah tahun. Jada'ah minal ma'is, bukan nadhan. Kambing yang berumur setengah tahun. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, bolehkah aku menyembelihnya? Rasulullah, sudah engkau sembelih, namun tidak berlaku untuk engkau, untuk selain engkau. Artinya sudah dalam kondisi itu saja. Artinya umat Muhammad SAW tidak ada yang berkurban dengan kambing berumur setengah tahun kecuali sahabat tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kambing berumur 6 bulan tidak sah. Yang sah adalah domba berumur 6 bulan. Nah, baik. Kemudian dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-aina wal udhuna wa la nudhahi bi'ura wa la muqabala wa la mudabara wa la wa la kharma wa la tarma. Akhraja Ahmad wal arba'ah was-sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib bersabda bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memperhatikan al-ain wal-udhun, mata dan telinga dari hewan kurban. Nah, jadi dilihat kesempurnaannya, dilihat agar tidak cacat. Nanti akan datang rincian-rincian bahwa Karena sekarang pembahasan kita bukan pembahasan sah atau tidak, tapi pembahasan yang afdal. Di sini pun para ulama juga menyebutkan, walaupun permasalahannya afdal, walaupun sah, namun apabila kurang afdal ya tidak layak untuk jadikan kurban. Artinya kurban ini ibadah, carilah yang sesempurna mungkin. Nah, selama ada yang paling afdal, maka tinggalkan yang kurang afdal. Kemudian, dan juga untuk melarang kita menyembelih dengan atau berkurban dengan aurok. Aurok jelas ya, yaitu yang buta satu. Tentunya di sini buta satu yang butanya jelas. Wala muqabalah. Kita perhatikan sekarang, apa yang dimaksud dengan muqabalah? Kata Syekh, penjelasannya kata Syekh Utsaimin, amal muqabalah fa hiya allati yuqabiluka aibuha wa hiya an tashaqqa udhunuha 'ardan min qudda, yaitu hewan kurban yang telinganya itu kepotong, terbelah, melebar. Jadi dilihat dari depan, terbelahnya melebar. Wal mudabarah wa hiya allati yudabiruka aibuha, yaitu allati tushaqqa atau tushaqqu udhunuha 'ardan min al-khalf. Kelihatan ada, kalau tadi kelihatan ada apa namanya, kayak semacam terpotong dari depan, kalau ini kelihatannya dari belakang. Ya. Nah. Fa hiya aksul muqabalah. Ini kebalikannya dari yang muqabalah. Wal kharqa wa hiya makhruqatul udun, yaitu yang telinganya bolong. Nah, ada bolongannya. Sawa'un khuriqat min a'la aw asfar aw wasat aw yamin aw yasar. Terserah mau dibolongnya di atas, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri. Ayu kharqin kana fiha wa sawa'un kana al kharqu min al wasm aw min hadith. Asalah sama saja, entah bolongnya itu karena di tindik apa itu, di tandai ya, nah, ini ada. Nah, ataupun karena memang kejadian menimpa kambing tersebut. Warubama yakunu dzalika fi ba'dil buldan min al-hukumah wa ba'dul tasrim hisatan min al-'alab li kulli bahima fa in salama sahibuha laha al-'alab kharamu laha udhunaha li'lam annaha aw yu'lama annaha istalamat hisataha. Ini ada. Sebagian negeri pemerintahnya melakukan ini. Intinya apa? Biar tahu ada tandanya hewan tersebut, sehingga makanan untuk pakannya apa segala macamnya pengaturannya lebih mudah. Nah, maka di sini kata Syekh Al-Utsaimin, kemudian wala sarma, ya, sarma yaitu yang giginya sudah tanggal, mulai bertanggal, mulai apa kalau gigi itu berjatuhan, bergugur, ompong, mulai ompong. Nah, namun kata Syekh Al-Utsaimin, ini riwayat sarma ini kemungkinan besarnya ini ghairu mahfuz, artinya hadis ini syad, lafaz ini syad. Nah, sehingga pada dasar ini insyaallah lafaz ini tidak sah. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan wala syarta, yaitu yang ada kepotong tengahnya telinganya. Maka kata Syekh Utsaimin, di sini ada pertanyaan, bagaimana? Kata Syekh Utsaimin sebelumnya, dalam faedah hadis ini disebutkan jawazut tadhiyah bima ikhtallat udhunuhu minal bahaim, bolehnya berkurban dari hewan-hewan kurban apabila ada cacat pada telinganya. Lakin ala khilafil afdal, kata Syekh Utsaimin, yang demikian ini menyelisihi yang afdal wal aula, dan menyelisih yang aula. Wa alaihi fayambagi an takunal udhunu salimatan, maka yang seperti ini seharusnya yang lebih layak, yang lebih pas, agar telinganya ini salimah, telinganya ini tidak ada cacatnya sama sekali. Laisa fi khuruq wala syukuk wala ghairi dzalik. Enggak ada bolongnya, enggak ada kayak apa kepotongnya atau beratnya seperti itu. Kata Jeremin fa'ila qa'il, kalau dia mengatakan wa hal yadkhulu fi dzalika ma idza quti'atil udhun lil maslahah. Jadi kata Syekh Taimin ada suara yang mengatakan apakah yang masuk dalam hukum ini apabila dipotong telinganya itu entah dipotong dibolongi karena dalam rangka maslahat. Kata Syekh Taimin kulna na'am tadkhul bihadzal hadis. Nah, yang demikian ini masuk dalam dalam larangan hadis ini. Kenapa? Li'anna al-maslahah allati quti'at laha al-udhun laisa limaslahatil bahima la walakinahu limaslahati sahibiha. Ya, kenapa kok masuk dalam larangan hadis ini? Ya, karena kata Syekh ini maslahat yang didapat dari dipotong atau dikasih tanda digolongi seperti itu bukan untuk maslahat kepada hewannya. Artinya hewan dengan dipotong itu bukan hewannya semakin gemuk, semakin sempurna, lah. Tapi ini untuk maslahat pemiliknya. Ya kan? Dibolongi, itu dikasih tanda biar lebih mudah pengurusannya, lebih akhirnya dengan itu sang pemilik yang mendapat keuntungan. Kalau keuntungan bagi hewan dengan dipotong ditandai atau di seperti di tusuk atau yang lainnya. Enggak apa yang ada manfaat apa, enggak bikin tambah gemuk, enggak bikin tambah sempurna bentuk tubuhnya, malah menunjukkan ada cacat atau aib. Makin hati-hati ya. Ya, cari sebisa mungkin hewan ternak yang salimah minal uyub fi kulli a'dha. Ini dan ini berlaku bukan hanya sekedar dalam telinga ya. Nah, namun dalam segala anggota tubuhnya, kecuali memang yang dasar penciptaannya jenisnya memang seperti itu. Ada beberapa kambing yang mungkin telinganya kecil atau modelnya itu kayak aneh gitu ya, kecil sekali terus kayak ketutup gini. Ya memang dasarnya di jenis hewan kambing tersebut seperti itu. Tapi ini permasalahan entah kena musibah, kejadian ketabrak dan lainnya, atau memang saya jadi bola ini yang dihindari. Nah, karena beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya anak pribadi melihat hal ini ada. Nah, telinga tersebut entah sebagai tanda atau yang lainnya masuk dalam hewan kurban kita. Tapi perkaranya kalau memang tidak ada lagi, ini perkara lain. Tapi selama masih ada yang lainnya, tinggalkan yang seperti ini. Nah, barangkali. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin bin Khilaf al-Khasi. Apa itu? Al-Makhsi yang dikebiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan kambing yang sudah dikebiri. Kita mengetahui kalau kambing sudah dikebiri, bukan hanya kambing saja, apa saja. Itu badannya menjadi besar. Menjadi gemuk. Antum pernah lihat hewan dikebiri? Hah? Kucing, pernah lihat kucing dikebiri? Yang ke Pulau Tidung kemarin pasti tahu. Nah, jadi kemarin rihlah santri di Pulau Tidung lihat kucingnya gemuk-gemuk besar-besar. Ini kucing betina bukan, tapi jantan kok tidak ada. Apa itu? Dua anunya itu torpedonya. Apa ya? Nah, ternyata itu dikebiri. Jadi kata mereka di situ karena biar tidak populasinya tidak bertambah banyak kucing di situ. Syahidnya di sini memang besar. Dan Rasulullah SAW pernah berkurban dengan kambing atau domba yang dikebiri. Nah, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, ya, karena memang untuk maslahat al-bahimah, maslahat untuk hewan tersebut dengan dikebiri semakin gemuk, semakin masya Allah. Nah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, apa-apa? Kalau hewan Hati-hati makanya. Kemarin sudah lewat dalam pembahasan kita, kalau pembicaranya sah atau tidak sah. Nah, artinya orang tersebut kurban belum disembelih, belum, artinya malam idnya misalnya patah, enggak punya duit lagi. Ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Ya sudah sembelih, artinya dia sah. Hewan sembelihnya sah. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dalam kondisi patah atau terpotong, ya jangan. Tapi dalam kondisi seperti tadi, misalnya enggak sengaja saling munafahah, beradu kepala, kemudian patah, insyaallah jangan. Kecuali kata Syekh Utsaimin kemarin sudah lewat pembahasannya, yang patahnya itu akhirnya memudaratkan sang kambing sampai lukanya keluar darah, parah, sakit. Nah, ini tidak sah. Nah, tapi sekedar patah apa, cuil misalnya, atau patah setengah, ya, kambingnya nggak kelenger misalnya, masih normal, ya ini sah, walaupun tentunya khilaf al-afdal. Nah, seperti itu. Baik, yang lain. Nah, betul. Tidak tahu kondisi kambingnya gimana? Tidak tahu. Sekarang beli ke apa namanya, mengadakan kurban, ya. Ya, kita kan, kita nggak tahu kambingnya dari itu. Sudah bersama kita, saya ringkas, yang afdol berkurban itu dengan menyembelih sendiri. Tapi ada hewan kurbannya. Artinya itu lembaga yang dipercaya. Nah, ini di sini jual beli itu jangan jual beli yang sifatnya majhul. Majhulnya enggak jelas. Jangan, jangan mau jual beli. Kita enggak tahu barangnya gimana. Nah. Jangan jual beli dengan sesuatu yang sifatnya kita enggak tahu. Seperti itu. Ya. Antum misalnya beli di alam baga atau apa, sebenarnya yang beli antum sendiri. Bisa. Ya, tapi datang kambingnya setan untuk melihat atau hewannya. Ya. Persyaratkan kalau begitu, kalau memang antum nggak bisa mewakilkan, ya, persyaratkan. Sifat-sifatnya berat sekian, anggota tubuhnya lengkap tidak, kasih sifat-sifat seperti itu. Nah, yang apabila ternyata kesepakatan atau poin-poin ini tidak antum melihat tidak benar, ya kembali. Nah. Baik. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwa setelah dalam bahasan yang lalu, berarti syarat kurban, syarat sahnya kurban ada empat. Yang pertama, min bahimatil an'am, min al-baha'im. Bahimatil an'am berarti ada empat jenis, yaitu unta dan yang semisal atau yang unta beserta jenis-jenisnya, sapi beserta jenis-jenisnya. Sapi ini jenisnya apa? Di antara jenis sapi kerbau, ya, boleh berkurban dengan kerbau. Nah, banteng misalnya. Nah, kemudian jenis ketiga dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini apa bahasa Indonesia? Hewan ternak, ayam, hewan ternak, tapi tidak katakan bahimatul an'am. Apa pemilihan? Bahimatul an'am. Bahimah itu, bahain itu khusus ini saja. Nah, bukan sembarang hewan ternak. Karena kita bisa menternak bebek. Bebek itu bukan disebut bahimatul an'am. Nah, apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Hewan ternak kurban, yaitu hewan keempat, yaitu apa? Kambing, domba. Ini empat jenis yang harus bahimatul an'am. Kemudian syarat kedua dari hewan kurban, umurnya sudah sampai. Untuk domba 6 bulan sempurna 6 bulan, untuk kambing sempurna 1 tahun, untuk sapi sempurna 2 tahun. untuk unta sempurna 5 tahun. Kemudian yang ketiga, selamat dari cacat, yang cacatnya ini jelas. Ya. Nah, yang cacatnya ini membuat hewan kurban tersebut tidak sah. Nah, kemudian yang keempat, waktu penyembelihan. Baru setelah salat Id. Sebagian ulama berpendapat, kapan waktu penyembelihan? Ada yang mengatakan hanya di hari ke-10. Waktu penyembelihan. Ada yang berpendapat hanya di hari ke-10, 11, 12. Ada yang berpendapat di hari 10, 11, 12, 13. Salat sahih 10, 11, 12, 13. Nah, sampai 13 waktu maghrib. Berarti antara 10 setelah salat Id sampai ke 13, hari ke 13 maghrib, itu waktunya bebas. Malam dan siang boleh. Nah, walaupun yang afdal tentunya waktu duha, yang dengan itu diambil penamaan udhiyah Idul Adha, yaitu disembelih di waktu duha. Nah, tapi apabila disembelih di malam hari atau di hari yang di waktu yang lain selain duha, sah insyaallah. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, nah, permasalahan yang banyak ditanyakan di sini kata Syekh Al-Utsaimin, hal al-udhiyah lil amwat aw lil ahya, apakah hewan kurban itu untuk pahalanya, artinya diharapkan untuk orang yang sudah meninggal, atau hanya untuk orang yang sudah atau yang masih hidup? Maka al-jawab, hukum asal kata Syekh, al-udhiyah lil ahya wa laisa lil amwat. Hukum asal al-udhiyah itu, seseorang berkurban itu agar dia dan keluarganya yang masih hidup yang mendapatkan pahalanya. Bukan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Diniatkan untuk yang masih hidup. Walihada lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabi annahum dahu an mayyitin itlaqan. Ya, maka dasar ini enggak pernah ada ternukilkan dari Rasul alaihi salatu wasallam wala dari para sahabatnya bahwa mereka berkurban diniatkan untuk seorang mayit pun, seorang yang sudah meninggal. Itlaqan secara mutlak enggak pernah ada. Rasulullah alaihi salatu wasalam tuwfiat zawjatuhu Khadijah wa hiya min ahabbin nas ilaih wa tuwfiya jami'u awladihi fi hayati ma'ada Fatimah wa tuwfiya ammu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa lam yudahi an ahadin minhum abada. Kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, Khadijah istrinya meninggal dalam kondisi Rasulullah hidup. Di mana Khadijah ini wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Meninggal pula seluruh anak-anaknya. Anak-anak Rasulullah SAW itu semuanya meninggal dahulu sebelum Rasulullah wafat, kecuali Fatimah saja. Semua anak-anak Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Termasuk yang dinikahi oleh Utsman bin Affan Ummu Kulthum. Kaya, nah, semuanya meninggal. Meninggal pula pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Namun kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Rasulullah tidak pernah berkurban untuk salah seorang dari mereka abadan. Nah, Walau kana hada min syar'illah la fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini termasuk dari syariat Allah, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya. Au arsyadal ummata ilayhi. Atau minimalnya belum sempat melakukannya, memberikan petunjuk kepada umatnya untuk melakukan ini. Nah, au ru'ila bihadratihi wa aqarrahu. Atau sahabat yang lain melakukannya di zaman beliau, dan Rasulullah mengiyakan. Nah, walamma lam yakun syai'un min dhalik dalla dhalik ala anna al-udhiyah sunnah tata'allaq bi badalil fa'il kasalah wa ghairiha min al-ibadah. Waqad qaranahu Allah ta'ala bi salah faqala fasalli li rabbika wanhar. Wa amma 'anil amwat falam yarid. Maka kata Syekh Deni, dari sini kita mengetahui ketika hal ini tidak pernah datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka yang demikian menunjukkan bahwa udhiyah itu sebuah sunnah yang berkaitan dengan keberadaan tubuh pelaku, artinya masih hidup. Nah, ya, sehingga meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal ini tidak ada contohnya. Namun kata Syekh Utsaimin, makanya memang masalah agama ini kita ini nggak bisa otodidak ya, ya, jangan berpendapat dengan orang. Jangan otodidak itu artinya apa? Mungkin jadi kita ini pernah mendengar atau melihat akwal ucapan lama, namun mencuplik sana mencuplik sini. Namun kata Syekh Utsaimin, kita sudah baca nih yang belum terdengar. Apa yang kita paham dari ini? Seolah-olah sudah berarti kalau melakukannya bid'ah, nggak ada contohnya. Atau tidak sah misalnya. Nah kata, namun kata Syekh Utsaimin, lakin lau tabarra al insan li walidayhi li udhiyatihi panarju Allah yakuna fi hadza ba'san. Namun apabila seorang ingin berbuat baik kepada orang tuanya, bersedekah kepada orang tuanya, ya, nah, yang sudah meninggal tentunya dengan udhiyah ini, beli kurban yang niatkan untuk orang tuanya sudah meninggal, maka tasyahudin arju Allah yakuna fi hadza ba'san. Nah, kami berharap yang demikian ini tidak ada masalah, insyaallah. Baikkan apa dari ulama, rahimahullah, ya kula ya juz. Walaupun kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama mengatakan lah ya juz. Tapi berpastinya khilaf. Seperti itu. Walatan fa'ul mayyita ala annaha udhiyah. Walakin tanfa'uhu ala annaha sadaqah. Nah ini. Lianna udhiyah innama tushra'il ahya faqat. Nah. Namun, kata para ulama, sebenarnya ulama mengatakan nggak boleh, dan juga maka tidak bermanfaat udhiyah ini bagi mayat, bagi orang yang sudah meninggal. Kalau dia diposisikan sebagai itu untuk menyiapkan kurban, namun bisa kalau mau bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal bisa, artinya mudah-mudahan pahalanya sampai, tapi bukan sebagai kurban, namun sebagai sedekah. Nah, ya. Lalu udhiyah, karena udhiyah itu tidak disyaratkan kecuali untuk orang yang masih hidup. Nah, amma ma yaf'aluhu ba'dul 'amah min ja'lihim al-adwahi kullaha al-amwat kama marrat a'wam la ya'rifun nas al-udhiyah illa lil-amwat wa ma kunta tajid ahad yudhiy an-nafsi wa ahli baiti wa rubbama kana fil bait al-wahid 'ashar aw 11 udhiyah kullu al-amwat amma al-ahya fa ma kana yata 'ala balihim annal hayya bidaha anhu iftiraqan. Artinya, adapun apa yang dilakukan sebagian orang awam, kurban semuanya untuk amwat, orang yang sudah meninggal, seperti ini ada. Nah, sehingga tadi walaupun permasalahan kita Syekh Utsaimin, kami berharap boleh, namun hati-hati ikhwan, ini permasalahan-permasalahan ibadah, afdolnya cari yang lebih berhati-hati. Nah, banyak cara untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita, khususnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dengan doa, dengan amalan saleh yang lainnya, seperti itu. Ada permasalahan usia seperti itu. Baik, kemudian ada permasalahan lagi. Hal yajuz an yudhahha 'anil mayyit tab'an. Sekarang permasalahan kalau tadi permasalahannya adalah memang berkurban niatnya untuk yang sudah meninggal. Ya, paham ini ya. Adapun ini sekarang permasalahannya, bolehkah berkurban untuk mayit tapi tabak? Niatnya bukan untuk mayit tapi ya karena dia ingin buat dia dan keluarganya. Keluarganya itu istri dan anaknya masih hidup, dan mungkin orang tua yang sudah meninggal atau istri yang sudah meninggal, atau yang sudah meninggal ikut. Nah, ini sekarang soalnya. Berkorban untuk yang sudah meninggal, tapi ya sekedar numpang ikut saja. Bukan hukum asalnya untuk yang sudah meninggal. Paham ini ya? Nah, al-jawab, na'am yajuz. Adapun seperti, ya boleh. Biar yakul insan, hadza anni wa'an ahli baiti. Gimana caranya? Ini sembelihan untukku dan untuk ahlu baiti, untuk keluargaku. Nah, kata Syekh Utsaimin, wa yudkhal fi dzalika al-ahya wal amwat. Atau wa yudkhil fi dzalika al-ahya wal amwat. Fala ba'sa bihi. Kemudian dia niatkan maksud dalam niat tersebut ahlu bait, keluarga, yaitu orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Walihada dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ummatihi. Kata Syekh Utsaimin, ada dari ini Rasulullah SAW itu berkurban juga. Kita mengetahui Rasulullah berkurban berapa domba? Dua. Yang satunya untuk siapa? Keluarganya, dan satunya untuk umatnya. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ada dari ini Rasulullah SAW berkurban juga untuk umatnya. Wa ummatuhu yadkhul bihim al-ahya wal amwat. Nah, umat Rasulullah SAW masuk di dalamnya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Fa idza duhiya 'anil mayyit tab'an falabas. Amma istiqlalan fala. Jadi kata Syekh Utsaimin, kalau ingin niatkan untuk yang sudah meninggal, tab'an ya sekedar numpang, artinya jangan itu jadikan kurban tersendiri, tapi jadikan itu bagian dari keluarganya dia. Adapun kalau istiqlalan bersendiri, ini yang jangan. Nah, baik. Yang berikutnya, ya di sini kita kemudian mau masuk kepada hal yang mungkin diiskal bagi sebagian kita. Kita masuk kepada hadis Ali bin Abi Thalib. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aqum 'ala budni wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin wa la u'tiya fi jazaa'a aw fi jizaratiha minha syai'an. Muttafaqun 'alaih. Nah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku mengurusi unta-untanya dalam rangka sembelihan ini. Berarti di situ apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa an uqassima luhumaha. Mewakilkan juga kepada aku untuk apa? Membagi-bagikan dagingnya dan juga kulitnya dan juga jilal. Jilal ini ini juga hati-hati ya. Siapa tahu ada, jangan hati-hati. Jilal itu sesuatu yang dipakai untuk menghiasi atau melindungi hewan ternak. Kalau unta untuk menutupi punuknya, atau kuda ada pelananya seperti itu, ini namanya jilal. Nah, bisa jadi pada sapi mungkin ada seperti ini. Ya. Paham ya ini ya? Nah. ini juga bagian dari hewan tersebut. Jadi ketika hewan tersebut dijadikan kurban, misalnya unta tersebut pelanannya atau yang lainnya, ini enggak boleh diperjualbelikan, enggak boleh apa lagi. Ya sudah, enggak boleh dikasihkan ke yang jazar, yang menyembelih atau yang nah. Nah, jangan dilepas kemudian yang terpisah, tidak. Seperti itu. Sama seperti kulitnya ini, sama seperti dagingnya, sama seperti kepalanya, teranggap seperti bagian tubuh hewan kurban tersebut. Baik, sahihnya di sini Rasulullah mewakil kepada Ali agar Ali ini menangani sembelihan unta-untanya ini dan untuk membaikkan dagingnya, kulitnya, jilannya kepada orang-orang masyakin. Dan aku dilarang, kata Ali bin Abi Thalib, untuk memberikan dalam rangka ini jizarah ini dari hewan kurban tersebut syai'an, sedikit pun. Nah, baik, pahamin ya, berarti di situ boleh namanya taukil, mewakilkan. Nah, kalau kita pahami ini, kemudian kita masuk kepada lafaz wala u'ti fi jizaratiha minha syai'an. Ai, kata Syekh Utsaimin, la u'ti al-jazzar syai'an minha. Ali dilarang untuk berada dalam hewan kurban atau hadi, ya, dilarang untuk memberikan kepada jazzar. Siapa itu jazzar? Jazzar huwa alladhi yadbah, huwa alladhi yaqta'u al-lahm wa yuwazzi'uhu wa yufarriquhu. Ini jazzar, orang yang nyembelih, yang motong daging, yang mendistribusikan daging, yang mencincang daging, yang ini jazzar. Ini dipahami ya. Nah, namun kata Syekh Utsaimin, lakin la yadkhul adzbah huna fi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazar itu orang yang apa dia menyembelih, ya, bagikan daging, nah, kemudian motong-motong dan yang lainnya, ini jazar. Namun dalam sunnah Rasulullah SAW tidak masuk untuk kemudian jazar ini, tukang potong ini, tukang nyembelih ini, tukang bagi-bagi daging ini, tukang muliti ini, tidak masuk dalam sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah untuk dia melakukan sembelihan. Sembelihan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika haji unta sekian banyak itu disembelih oleh tangan Rasulullah, ada 63 unta. Nah, sisanya diserahkan kepada Ali untuk nahar. Baik, berarti yang menyembelih hewan sembelihan tersebut bukan si tukang potong tadi. Sehingga jazar ketika itu tugasnya apa? Menguliti, mencincang, membagikan dan yang lainnya. Untuk bahas sampai sini, ya. Maka atas dasar ini ya ikhwan, di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Taukil, ya, dan juga jazar. Apa beda taukil dengan jazar? Kalau jazar berarti dia memberi upah. Kalau taukil mewakilkan, enggak ada upah. Kalau anak enggak tolong, anak punya anak udah besar misalnya, atau anak enggak tolong kepada salah satu dari antum, atau enggak tolong kepada beberapa orang dari antum, taukil, anak wakilkan, ini enggak ada upahnya. Tapi ada pun jazar, itu yang ada upahnya. Paham dari ini? Jazar masuk pula bukan hanya sekedar orang yang menyembelih, ya kan? Namun yang membaikkan dan yang lainnya. Maka sekarang, kemarin ada beberapa lain, bagaimana kita panitia kurban? Kita lihat sekarang bentuk yang terjadi, realita yang terjadi pada kita. Nah, makanya ketika kemarin-kemarin itu menyebutkan panitia kurban itu dalam tanda kutip, biar istilahnya mudah saja. Namun pada hakikatnya kalau Anda pribadi, ada perbedaan antara panitia kurban yang kita lakukan dengan panitia kurban yang dilakukan oleh orang awam. Nah, apa itu? Sepanjang yang Anda ketahui, yang kita lakukan di sini, yang namanya panitia kurban ini sebetulnya hanya ikhwan mengkoordinir, membantu, ya, pengurus membantu ikhwan untuk membantu pengurusan hewan kurban. Ada panitia yang memberi syarat? Minta upah dan yang lainnya? Hah? Sama di sini, yang entah yang barat atau yang timur. Nah, gimana peraturannya Pak Buisan yang di Karang Timur? Yang berkorban mau ambil berapa saja seperti itu? Nah, sisanya mau dia kemanakan seperti itu? Dia serahkan kepada siapa? Dia wakilkan kepada siapa? Kita untuk setelah ini mau di kan seperti itu ya? Yang di barat bagaimana? Hah? Sama seperti itu? Ikhwan silakan mau ambil bagian mana saja? Ya. Nah, kemudian sisanya ikhwan mau digimanakan? Seperti itu ya. Tidak ada dari panitia kurban dalam tanda kutip panitia ini untuk mempersyaratkan panitia berarti mendapatkan daging sekian. Ada seperti itu? Nah. Paham ya, ikhwan? Sehingga ketika panitia yang tadi dalam tanda kutip itu mengambil daging atau apa, itu sudah diwakilkan oleh para pengkurban. Ya, panitia kurban tanda-tanda kutip ini, ayo nih yang berkurban sudah ambil apa saja. Nah sudah selesai, silakan sisanya gimana? Fadol antum urus. Ini bukan syarat, ini bukan upah. Orang yang berkurban menyerahkan sama seperti Rasulullah SAW, mewakilkan kepada panitia kurban tersebut, panitia dalam tanda kutip. Paham ini ya? Nah. Yang di sini sehingga insya Allah ada isyarat. Kemudian setelah itu dimasak, dimakan dagingnya panitia. Anak nggak tahu juga apa yang lebih pas mungkin istilahnya. Tapi memang kalau bukan pakai panitia mungkin agak bingung jelima. Tapi intinya pada ikatnya tidak seperti orang. Kalau orang awam memang gila di masjid-masjid itu ada jatah kan seperti itu ya. Hah? Jadi gimana bisa jalan barokah? Kurang tahu ya sudah, alumni. Nah, ya, tapi intinya jazar itu yang meminta upah, meminta jatah. Ini yang enggak boleh untuk kemudian, walaupun dia tidak menyembelih, dia cuma mencincang-cincang, menguliti. Ini termasuk bagian dari jazar apabila dia meminta upah. Nah, ini tentunya dilarang kita untuk memberikan upah dari bagian hewan kurban tersebut. Jika dipahami ini ya. Nah, ada sampai sini ada yang menanyakan atau disampaikan di persilakan. Nah, hadirin. Apa? Nah, nggak ada, nggak. Lah, nah. Karena secara lahiria, karena dia itu belum mau menyalakan menerima uang, gitu ya. Nah. Jadi, makanya, nah, ini dia. Yang perlu untuk perhatikan, kalau sudah kita pahami tadi, ada dua hal. Yang pertama, namanya jazar tadi itu yang dilarang untuk menerima upah itu menerima upah dalam bentuk bagian hewan kurban. Adapun upah dalam bentuk lainnya uang atau harta yang lain silahkan. Ya, jazar kita memberikan dia uang, Pak, sembelih, kuliti. Saya enggak ngasih bagian dari hewan, tapi saya kasih Bapak 200 ribu, 300 ribu, 50 ribu, terserah sesuai dengan kesepakatan. Ini yang enggak ada masalah. Nah, tapi yang terlarang, ya, wala u'tiya fi jizaratiha minha ainul udhiya syai'an. Ini yang terlarang. Memberi upah dari hewan kurban tersebut. Paham dari sini? Nah, yang kedua, apabila pemberian dari hewan tersebut itu sifatnya bukan upah, sifatnya hadiah, sifatnya sedekah, pokoknya bukan upah, bukan imbalan. Selesai, sudah sepakat tadi itu, mau nggak Pak? Yang beli muliti, ya mau. Saya nggak mau ngasih anu ya, upahnya bukan upah daging, upah duit 200 ribu, 250 misalnya. Ya udah siap, udah dia bekerja, kita kasih 250 ribu. Nah, kemudian setelah itu, karena kita lihat kasihan orang ini miskin, orang ini juga sebenarnya pingin daging misalnya ya. Kita memberikannya dari diri kita, bukan dia yang mempersyaratkan. Membar hibah atau sedekah, yang seperti ini nggak ada masalah. Paham sampai sini? Ya. Nah, sehingga upah itu boleh dalam bentuk selain bagian hewan kurban tersebut. Memberi dari bagian hewan kurban tersebut boleh apabila bukan sebagai bentuk imbalan atau upah. Imbalan atau upah itu berarti harus ada kesepakatan, ya seperti itu. Ada persyaratan. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, hotel Abu Faris. Ini bagian dan kadang kulit hewan itu dijual. Gimana gimana? Kulit hewan kurban itu dijual. Yang menjual siapa? Dan, panitia. Panitia yang mana? Yang maksudnya yang itu. Dan yang panitia yang dalam tanda kutip tadi. Nah, yang dilarang untuk dijual belikan itu sang mudahi, orang yang berkurban. Ini yang terlarang. Abu Faros berkurban, itu gak boleh Abu Faros yang menjual kulitnya, dagingnya. Nah, Abu Faros apa? Ya sudah kurban. Nah, kurban Abu Faros makan ambil aja, sisanya disedekahkan, sisanya dikasihkan, sisanya bingung mau gimana ngaturnya, akhirnya diwakilkan ke panitia yang tanda kutip tadi itu, sudah selesai. Sudah, antum sudah selesai kurbannya. Orang-orang yang tadi itu kemudian daging, kulit, kepala mau diapakan, ya terserah dia, nggak ada masalah juga, seperti itu. Ya, anak berkurban, anak kasihan kulitnya ke bulan. Kata kulitnya bisa ngolah, nggak mau dimasak juga, anak jual aja dia, anak dapat duitnya, nggak ada masalah. Yang terlarang menjual, yang berkurban. Nah, paham ini ya? Barang lebih. Nah, hadal Abu Latifah. Nah. Ya, kita lihat kepala itu apakah dalam itu sebagai upah dia atau tidak. Nah, tinggal lihat itu aja. Makanya ini juga yang anak ketahui dari sebagian orang. Ya, kalau itu dalam bentuk upah, dia itu menyembelih kemudian upahnya adalah ya ini enggak boleh. Imma ijab kabul secara tertulis atau lisan atau secara uruf adat. Artinya kebiasaan orang itu sudah memang paham tanpa dijelaskan, ya ini artinya upahnya seperti itu. Gak harus ijab kabulnya itu secara lisan atau tidak. Kita memang urufnya sudah dipahami bahwa itu upah. Ini juga terlarang. Nah, nah, hadal siapa Abu Mita? Sebentar Abu Mita. Nah, apa kata Abu Mita? Orang yang ketahu kulit tersebut berhak untuk menjual kulit dan lainnya saja. Ketahu kulit, karena kan ketika melakukan Orang yang diwakilkan itu tidak, dia masih mewakilkan, berarti dia masih wakilnya orang tersebut. Setelah dia memberikan ke pihak tertentu, nah, pihak tertentu mau menjualnya silahkan. Selama dia masih wakilnya, ya nggak boleh menjual juga. Nah. Panitia tanda kutip ini, panitia tanda kutip ya. Jadi ini istilahnya kita ya, udah ya. Itu kan pokoknya dari yang terbatas ya. Nah. Dia berhak untuk menjual. Menjual itu kan perwakilannya yang orang yang berkurban. Nah, yang terjadi kemarin kalau yang di timur, panitia menyerang siapa? Pondok. Ya selesai, kasihkan pihak pondok. Ya pondok mau jual ya silakan. Tapi orang yang mewakilkan yang menjual nggak boleh. Dia perwakilannya orang yang berkurban, berarti dia statusnya mewakil nggak boleh menjualnya. Seperti itu. Nah, kontrol siapa Abu Azhar? Apa nyambung yang tadi, Zat? Nah, kalau yang di barat itu, yang sudah-sudah itu panitia kan menjadi wakil dari mutokhi, yang kurban. Nah, panitia ini menunjuk dari kalangan ikhwan itu ikhwan yang tidak mampu, yang kurang mampu, dan memberikan kepada mereka. Nah, terus mereka ini bersetuju, kemudian menjual. Tidak ada masalah. Panitia memberikan kepada panitia tanda kutip ini tadi, memberikan kepada sekelompok orang yang tidak mampu, ikhwan tidak mampu bukoro. Seperti itu ya. Nah, tidak ada masalah. Setelah itu orang tersebut menjual, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak apa saja. Ya. Kembali ke yang meninggal tadi. Meninggal, ya. Nah. Berarti hukum asalnya itu sudah sedekah ya? Hukum bersyarikat menyumbangkan buat orang tuanya. Berarti hukumnya adalah sedekah, bukan naik kurban. Itu tadi pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh seperti itu. Ya, mayit enggak dapat, enggak bermanfaat bagi mayit kalau itu sebagai kurban. Namun kalau itu sebagai sedekah ia bermanfaat. Namun kata Syekh Utsaimin, kalau ada seorang untuk orang yang sudah meninggal bi udhiyatihi, jenisnya. Lakin lau tabarra'an insanu li walidihi bi udhiyatihi, fanarju an la yakuna fi hadza ba'sun. Artinya apa? Ada seorang yang tadi dengan kurbannya itu untuk diniatkan untuk orang tuanya. Kurbannya ini. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya aku berharapnya seperti ini mas, bolehlah. Walaupun tentunya khilaf lah abad. Seperti itu ya. Nah. Kemudian kalau misalkan kurban yang berserikat itu, katakanlah mereka bersaudara, kemudian dipotong di rumahnya sendiri dan dagingnya dimasak sendiri. Kurban yang berserikat, iya. Maksudnya gimana tadi? Satu keluarga kurban sapi, kemudian mereka motong bersama di rumahnya mereka dan dimasak bersama, mengundang tetangga makan bersama. Hukumnya gimana? Jadi kalau dia masih satu rumah, ya cukup satu, siapa kepala keluarganya di situ? Ya dia aja yang berkurban. Namun pahalanya insyaallah juga nyampe kepada keluarga yang satu rumahnya itu. Entah saudara-saudaranya. Kalau dari rumah gimana? Hah? Lain lagi kan? Kalau dari lain rumah ya lain. Misalnya saya di Jakarta rumah di Jakarta. Saya kurban. Terus di sini tuh pengen atau cukup saya aja atau dua-duanya boleh? Kalau sudah bukan satu makan, satu minum, bukan satu tempat tinggal, artinya ini bukan. Saudara. Sebentar dulu dipotong satu-satu. Nah, walaupun mas betul yang asli antum yang anu ya, antum yang motong. Nah, ibu antum nggak ada orang lain di rumahnya? Yang menafkahi siapa, ibu antum? Hah? Sendiri. Nggak ada. Intinya boleh, seorang wanita berkurban boleh. Nah, tapi selama masih ada misalnya yang kepala keluarganya, kemarin udah lewat ya di Al-Barakah, Rasulullah nggak ada istri-istrinya yang berkurban, dia sendiri berkurban lah. Padahal sebagai istri Rasulullah juga bukan orang yang fakir, kemampuan ada. Nah, tapi kalau perannya boleh, boleh. Wanita mau berkurban pun boleh. Nah, seperti itu. Tapi misalnya ibu antum sudah mandiri, artinya ya ada kemampuan sendiri, terus yang lainnya masih adik-adik antum atau anak-anaknya masih, terus kemudian ibu antum ingin berkorban, nggak ada masalah. Karena sudah tidak tinggal dengan antum kan seperti itu. Tapi sama ada pemimpin keluarga di situ misalnya, ya itu yang afdol untuk penyembelih yang berkorban kan? Seperti itu. Tapi yang dimaksud sendiri satu korban, satu kurban itu satu rumah ya sudah. Nah, bukan satu rumah. Berarti saya misalnya beda rumah ya udah, walaupun keluarga itu satu aja itu bukan ya satu rumah, satu rumah ya satu kurban. Ya. Nah, itu kalau akak-akak, adik, anak, tapi kalau istri ada rumah juga. Kalau punya istri dua, tiga, empat, nah ini juga masuk. Walaupun berbeda-beda rumah, masuk dalam ahlul bait. Karena Rasulullah istrinya, nah, tapi tetap menyembelih untuk keluarganya satu kambing, seperti, ya, nah, baru. Fadhil Abu Azhar. Iya, ini berserikat orang tuanya masih hidup, atau tinggal ibunya. Kemudian anak-anaknya itu sudah pada punya rumah-rumah semua, rumah tangga semua. Mereka berkorban dan dimasak di rumah orang tuanya, si ibunya itu, dengan tujuan menyenangkan ibunya. Dagingnya nggak ada sama sekali yang dibagi keluar, selain dimasak bersama-sama, dimakan dari keluarga, mengundang orang banyak, kayak pesta gitu. Ya tadi diundang keluar, apa tetangga katanya? Ya. Itu mah gaji kan? Hah? Malah enak matengan seperti itu daripada mentahan. Tapi intinya sekarang ya kalau dapi rumah sendiri-sendiri ya nggak ada masalah, masing-masing berkurban sendiri-sendiri. Itu nggak perlu kambing apa? Daripada berserikat sapi mending kambing. Kambing lebih afdol. Maksudnya itu masuk hewan jadi kurban atau sedekah gitu apa? Jadi dia niatkan apa? Kurban. Ya kurban berarti. Kalau rumahnya sudah sendiri-sendiri ya enggak ada masalah. Nah, kan dimasak bersama itu enggak masalah. Enggak ada masalah kalau dalam berikutnya teknisnya kemudian dimasak bersama satu tungku enggak ada masalah. Seperti itu. Nah. Dimakan semua sendiri juga kalau dikatakan boleh, boleh. Ya, karena memang kurban itu bukan semata-mata untuk bukan semata-mata daging. Ya, lan yanallaha luhumuha wala dimauha. Kurban itu ada ibadah lain sendiri. Bukan semata-mata daging. Tapi ya komplit banget. Nah. Jadi, nah, hold on. Kurban dengan betina kan boleh, Ustaz? Kurban betina boleh. Nah, masalahnya ini gimana kalau misalnya anak yang di kampungnya itu dibiarkan mati atau nanti cepat-cepat disembelih lagi? Nah, itu juga ada pembahasannya. Bagaimana kalau berkurban? Tapi sebentar dulu. Sudah selesai? Abu Azhar? Sudah ya. Nah, kurban hewan yang hamil, ya. Nah, hewan yang hamil apabila kehamilannya itu belum dekat. Kemarin sudah lewat bersama kita. Kalau sudah hari HPL-nya. Sang hewan tersebut itu tunda dulu ya, karena ini masa-masa khatar, artinya masa-masa makhluk, tapi pasti hari jauh lah, artinya belum jauh dari HPL. Maka ketika disembelih, sembelih saja. Bagaimana dengan janin yang di dalamnya? Janin yang di dalamnya tabak, nah, ikut hukumnya dengan yang induknya yang. Jadi ketika keluarnya mati halal, namun ketika keluarnya hidup harus sembelih. Seperti itu. Ya. Jadi ketika keluarnya sudah mati, maka sembelihannya dia ikut dengan sembelihan ibunya, induknya. Nah, tapi kalau dia keluarnya masih sempat hidup, maka sembelih. Seperti itu. Nah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ini kan bulannya itu sama dengan kelahiran juga, mana yang gitu nikah atau kabur? Ya dua-duanya. Kalau misalkan itu apa, nggak mampu? Kalau itu pas hari-hari kurban ya kurban. Kurban aja, pas hari-harinya di delay aja. Karena akhirnya itu bisa di pending, gitu. di hari lain gitu maksudnya. Kalau kurban kan pada tahun tersebut ya sudah di hari itu saja kan, di 4 hari itu saja. Nah, tapi kalau akikah masih bisa di hari-hari yang lain. Artinya kalau kurban waktunya terbatas. Baik, cukup insyaallah ya. Nah, mohon dalam guys. Apakah ada larangan hanya membeli hewan secara umum sampai terputus? Kalau larangan, anak belum tahu. Pertanyaannya apakah ada larangan menyembelih hewan sampai putus? Seperti itu tanya. Kalau larangan, anak belum tahu. Seperti itu. Ya. Tapi secara umum kalau memang kenapa kok harus sampai putus seperti itu? Padahal menyembelih itu cukup dengan hulqum, mirri, dan widget al-audaj, yaitu apa, tempat urat nadi, napas, dan tempat makan, selesai. Kenapa sampai harus putus seperti itu? Kecuali misalnya dengan mesin, ini gak ada masalah ya, yang penting tetap baca bismillah. Nah, mesin banyak permasalahan tasmiyah. Haruskah kalau dengan mesin itu membaca bismillah satu persatu? Kalau nyembelihnya itu dalam waktu yang bersamaan, cukup satu bismillah, satu tasmiyah. 10 kambing atau 10 ayam, ini sekarang kurang sedikit dari masalah udhiyah, intinya hewan sembelihan, entah ayam, kambing, sapi misalnya, langsung 10 pisaunya banyak atau pisaunya panjang, sekali motong pencet alat terputus sekian banyak hewan, 10 sapi atau 10 ayam, ini cukup satu kali tasmiyah. Namun apabila yang model lewat misalnya itu ya, satu-satu itu harus satu hewan ya satu tasmiyah. Bismillah, bismillah, bismillah, seperti itu. Biasanya satu menit banyak. Ya pokok kalau itu, ya kalau nggak mau gitu jangan pakai mesin itu gitu. Nah intinya kalau satu bersamaan, ya waktu bersamaan langsung, ya cukup satu tasmiyah. Namun kalau sendiri-sendiri walaupun cepat, ya sudah bismillah, bismillah, bismillah. Atau otomatis pisaunya misalnya, kita nggak usah mencet terus gini, sekali pencet langsung misalnya seperti itu ya. Misalnya kita tetap setiap hewan yang lewat bismillah. Nah. Kalau lewat ya nggak dosa, tapi ya alat sahih nggak sah. Nah kalau ayam. Nggak sah, karena pelafatan itu harus membaca tasmiyah itu bukan dalam hati pembacaan. Nah, tapi yang perlu kita ketahui ya, hukum asalnya kita nggak perlu bertanya tentang sembelihan. Kita di Indonesia nih ya, ya sudah mayoritasnya orang muslimin. Nah betul. Ada yang gak sholat, ada yang ya sudah itu. Kalau memang tanpa kita mencari tahu, kita tahu sendiri dengan yakin, baru gitu. Tapi masih sifatnya itu jangan masuk wasawis. Nah seperti itu ya. Sifatnya masih katanya-katanya. Dan juga gak perlu bertanya-tanya, ini sebenarnya baca bismillah atau enggak misalnya. Kecuali tadi itu mungkin pas main ngelihat langsung nggak baca bismillah, bebuknya bibirnya nggak bergerak. Nah ini lain lagi. Tapi kita masih belum melihat, nggak ada, maka nggak perlu kemudian menanyakan banyak seperti itu. Nah, barang itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terakhir ya. Nah, pada rahmat. Setelah nyembelih, artinya sampai itu nyembelih, selesai sudah. Silakan, silakan memotong kumis, kuku dan yang lainnya. Dan disunahkan juga datang haji. Nanti insyaallah nanti pastikan lagi. Anda lupa dari Rasulullah atau dari para salaf, para sahabat. Untuk ketika selesai menyembelih, bukan haji ya, kurban, udhiyah. Itu untuk halal. Untuk mencukur rambutnya, halal rambutnya. Seperti itu. Insyaallah nanti kepada ini besok terakhir, insyaallah pertemuan kita terakhir untuk pembahasan ini terkait juga dengan salat, musala dan yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok malam di di pondok TMB. Nah. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.